Tegak rubuh, dekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dalam pertemuan lalu kita bahas tentang silaturahim ya. Nah, sekarang yang bakal dibahas tentang al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Fa innahu min awthaqi urul iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalul a'mal al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah fa idza ahbabta al-'abda al-muti'a lillah likawnihi muti'an wa ghadta al-'asi likawnihi 'asiyan la lighadin akhar fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghadhu fillah haqiqa wa idza lam tajid fi nafsika muhabba li ahli al-khair li khairihim wa karahata li ahli al-sharr li sharrihim fa alam annaka dha'iful iman. La ilaha illallah. Di sini dibahas oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah Haddad tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan ketahuilah, ini perkara yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah adalah bagian penting dari keimanan seseorang. Bagian penting dari keimanan seseorang. Orang punya iman, ibadah seperti ibadahnya malaikat, tapi di hatinya enggak punya cinta, enggak punya kebencian karena Allah. Maka semua ibadahnya enggak diterima sama Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya kepada beberapa para anbiya-Nya. Allah bilang, seorang hamba datang dengan amal ibadah segalain. Amal ibadah para malaikat, manusia dan jin. Tapi al-hubbu fiyya laisa wal-bughdhu fiyya laisa. Cinta kepada karena aku enggak ada. Benci karena aku enggak ada. Enggak ada artinya semuanya itu. Enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah min awthaqi urul iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah tali yang paling kokoh di dalam keimanan seseorang. Tali penghubung antara dia dengan Allah. La ilaha illallah. Dalam hati seseorang mesti ada cinta dan mesti ada benci. Hah, benci juga? Iya. Sebab memang fitrahnya manusia begini. Allah ciptakan kita itu ada cinta, ada benci. Cinta untuk mendorong, benci untuk menahan. Cinta sebagai kelembutan, benci sebagai keberanian. Allah ciptakan ini semuanya saling melengkapi di dalam jiwa kita. Cuman yang salah ketika arahnya kita salah di dalam cinta dan benci. Kita punya aturan, punya dawabit, punya gaedah, punya arah yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam mengarahkan cinta dan benci kita. Ente mau menghapus kebencian di dalam hati enggak mungkin. Sebab manusia diciptakan fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Ini fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia, ada cinta ada benci. Enggak bakal bisa ente hilangkan, enggak bakal bisa ente hapuskan. Tapi yang ente diminta oleh Allah dan Rasulnya adalah mengarahkannya di atas rel yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Orang yang enggak punya cinta itu bukan manusia. Binatang punya cinta. Dan manusia, orang pun yang kagak punya benci bukan manusia. Enggak punya hati ini, gila. Enggak waras. Enggak sempurna dia. Mesti ada cinta dan ada benci. Cuman yang diminta cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta di jalan Allah dan benci pun di jalan Allah. Itu yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap cinta dan benci yang ada di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Dan inilah keimanan. Mudah-mudahan Allah kasih dalam hati kita cinta sejati dan kebencian yang benar. Oh, intinya yang diminta ente ketika mencinta, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Ketika membenci, membenci karena Allah dan di jalan Allah. Sebagai contoh di dalam sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang benci. Kana ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi. Fa idza duyi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabi. Rasul manusia paling sempurna, ada benci di dalam hatinya. Oh, bagaimana? Tapi bencinya dia, marahnya dia, murkanya dia karena Allah dan di jalan Allah. Kaif kana sallallahu alaihi wasallam ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya memaafkan. Enggak ambil pusing, enggak nyimpan dendam ketika orang bikin salah terhadap pribadinya dia. Dimaafin. Orang caci maki Rasulullah enggak diladenin, dimaafin. Orang ganggu Nabi Muhammad, dimaafin. Orang sebar apa duri di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga menusuk kakinya, dimaafin. Orang ganggu dia, dimaafin. Sebab semua hal yang berkaitan tentang dirinya enggak diambil pusing, dimaafin. Fa idza du'a ahadullah lam yaqum ahadun li ghadabi. Tapi kalau ada seseorang menistakan agama Allah, urusannya sekarang sama Allah, baru beliau marah. Dan kalau udah marah, enggak ada yang berani menghadapin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marahnya dia, bencinya dia, murkanya dia untuk dirinya? Enggak. Tapi untuk Allah dan ini agama, untuk Allah dan Rasulnya. Marahnya dia, bencinya dia, murkanya dia di jalan Allah. Bukan pelampiasan dendam. Tapi untuk Allah. Makanya Imam Al-Haddad di sini kasih ringkasan bakal kita. Idza ahbabtal 'abda. Kalau kita cinta kepada seorang hamba, apa yang mendorong kita cinta sama dia? Karena ketaatannya kepada Allah. Atau engkau membenci seseorang. Kenapa ente benci sama dia? Benci sama dia karena kemaksiatan yang dia lakukan. Maka ketahuilah, enggak ada lagi yang mendorong itu untuk cinta atau benci kecuali ini. Ketaatan atau kemaksiatan, enggak ada lagi. Maka ketahuilah, cintamu dan bencimu karena dan di jalan Allah. Karena dan di jalan Allah. Tapi kalau kebencian kita atau kecintaan kita bukan karena ketaatan atau karena kemaksiatan, ambil kabar, bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah. Jelas gak kira-kira? Contohnya, ente sayang sama seseorang karena dia menghormatin ente, muliakan ente, puji-puji ente, mengelulukan kita. Ya? Ente sayang sama dia. Ente hormatin dia karena seperti itu. Ente cinta sama dia. Ketahuilah, cintanya ente sama dia bukan karena Allah, tapi karena kebaikan yang dia kasih bakal ente. Ahlan. Tapi benci sama seseorang, kenapa? Dia kurang ajar sama gue, dia caci maki gue, dia gak kasih hak gue, dan lain sebagainya. Ambil kabar, bencinya itu bukan karena Allah, tapi karena pribadinya ente. Walaupun ente boleh ngomong depan orang, wah ini orang tukang maksiat, ane gak demen sama dia karena tukang maksiat. Itu cuma sandiwara doang, kedok. Tapi hakikatnya kebencian ente bukan karena Allah, tapi karena pelampiasan emosi dan kemarahan ente atas kekurang ajaran dia kepada ente. Itu gak diminta sama Allah, dan Allah gak mau itu dari kita. Yang Allah mau, ente kalau mau benci, benci kemaksiatannya. Itulah kebencian karena Allah. Kalau mau cinta, cinta karena ketaatannya, itulah kecintaan karena Allah. Bukti kecintaan seseorang karena Allah, dia akan makin cinta kepada orang tersebut ketika ngelihat ini orang taat. Siapapun itu. Walaupun ini orang gangguin teh, tapi ketika dia taat, ente cinta sama dia. Itu buktinya. Nah, sekarang ente boleh buktikan cintanya ente karena Allah apa enggak? Dia taat, ente makin cinta. Walaupun di sisi lain dia enggak menunaikan hak ente terhadap ente. Enggak menunaikan hak kepada ente. Kalau ente tetap cinta karena ketaatannya dia, walaupun dia apa namanya kurang, kurang perhatian, kurang menghormati, kurang ajar sama ente. Ya, tapi dia taat. Kalau ente tetap cinta, berarti cintanya ente karena Allah. Tapi kalau kekurang ajaran dia membuat ente benci, walaupun dia taat orangnya, berarti ente itu enggak karena Allah. Orang bikin maksiat, tapi dia menghormatin ente, muliakan ente, ya, ente enggak benci dia. Kenapa? Dia baik sama aneh. Berarti kebencian ente selama ini bukan karena Allah, bukan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Kecintaan ente pun kepada dia pun bukan karena ketaatan, tapi karena kebaikan dia. Kedok apapun yang ente mau bikin, enggak ada artinya di mata Allah, palsu. Ya Allah. Ada dua orang, satu miskin tapi taat, yang satu kaya raya. Ya biasa aja, sholat lima waktu doang. Dua-duanya ente kenal, datang sama ente. Mana yang ente lebih muliakan, mana yang ente lebih cintai? Yang berduit tapi yang miskin? Hah? Yang miskin taatnya masya Allah, yang berduit ya kurang lebih lah. Batama. Nah, mana yang ente cintai? Jawab jujur. Ah, orang berduit tuh kagak ada dosenya. Benar. Ada satu syair nyebutin. La ilaha illallah, ini lupa syairnya apa. Tentang orang kaya. Gulilun dzambuhu wa dzambu jammun walakin lil ghaniyyi rabbun ghafuru. Orang kaya dosanya dikit, padahal kenyataan dosanya banyak. Cuman bakal orang kaya punya Tuhan Maha Pengampun. Orang miskin, waduh, gak punya Tuhan yang Maha Pengampun di mata kita. Ini kenyataan kita begini. Itu yang perlu kita rapiin, itu yang perlu kita perbaiki. Sebab orang ketika dia mencintai seseorang bukan karena Allah, membenci seseorang bukan karena Allah, ambil kabar, iman dia bermasalah. Sebab cinta dan benci karena Allah dan di jalan Allah adalah bagian dari keimanan yang gak bisa terpisahkan. Paham gak kira-kira nih pembahasan? Insya Allah bakal dibahas lagi lebih detail, lebih terperinci di dalam ini kitab. Orang yang saling cinta karena Allah itu mulia. Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih bilang, "Wa yaghbitu ahlul hubbi lillahi idh lahum manabiru tahta al-'arsyi ahlun nubuwati." Orang yang saling mencinta karena Allah di jalan Allah, Itu hari kiamat disiapin mimbar-mimbar dari cahaya. Para nabi iri, pengen duduk di itu mimbar. Itu mimbar cuma dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang saling bersaudara, yang saling mencinta karena Allah. Para nabi iri. Nanya, ini siapa? Anbiya, syuhada. Bukan, laisu anbiya wala syuhada. Walakinnahum, akan tetapi mereka adalah agwam min amakin syatta, yang datang dari berbagai penjuru. Mereka berkumpul karena Allah, mencintai karena Allah, saling berkunjung karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Tuh. Mudah-mudahan kita jadi kelompok ini. Ya cuman ada buktinya, orang gak bisa main ngaku, wah saya cinta dia karena Allah. Enggak, ada buktinya. Tadi kan udah dijelasin dalam syair yang berikutnya tuh, bait yang berikutnya, Al-Hayy Abdurrahman bin Abdullah Balfigi bilang, wa ayatu kaunil hubbi lillahi antura limardatihi fi kulli ijtima'in wa furgati. Tanda kecintaan yang engkau jalin karena Allah, engkau dan dia terlihat, selalu terlihat dalam keadaan taat kepada Allah, di dalam perkumpulan maupun dalam perpisahan. Artinya persaudaraan yang terjalin, kasih sayang yang terjalin, mendorong seseorang dan dia yang dia cintai makin taat kepada Allah dan makin jauh dari kemaksiatan. Kalau enggak, pengakuan belaka, kedok, bohong, palsu. Ini buktinya, ini timbangannya. Ya Allah bitaufik, hatta nufik. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan dan taufiknya bakal kita. Kemarin di jalsa tulisannya, habis saya bawa begini, saya bilang, tuh, ada laki-laki pegang tangan perempuannya, bilang, saya cinta kamu karena Allah ya. Wih, ngomong kosong itu. Ente pegang tangan perempuan yang bukan mahram, haram hukumnya. Beb, ta'aruf doang, beb. Itu bahasa kerennya, ta'aruf. Bahasa keren, kerennya. Bahasa apa namanya? Kalau cincin dari besi dipoles warna emas, apa namanya itu? Disepu, sepuan doang itu namanya. Dalamnya kotoran. Pulang dari majelis dia pegang tangan perempuannya. Aku cinta kamu karena Allah. Dari mana? Enggak karena Allah. Ngomong kosong. Tanda cinta karena Allah, ketaatan sama Allah. Wah, kan kita hadir bareng majelis. Tuh tangan kenapa dipegang? Ente tahu diri deh. Cintanya ente bukan karena ketaatan. Ya, karena hal yang lain. Maafin ya nih ngomong begini. Ya cuma ini lah kenyataan yang perlu diperbaikin. Allah tuh paling bangga sama siapa tuh? Sama aki-aki yang sujud di mihrab tiap malam tahajud? Bukan. Ya mereka para orang-orang tua yang pada sujud ibadah, mereka punya keberkahan tersendiri. Tapi kebanggaannya Allah tahu sama siapa? Sama pemuda. Pemuda yang bersih. Ajiba rabbuka min syab la sabwata fi. Allah tuh bangga, kagum sama pemuda yang enggak ada sifat glamornya apa? Sebuah apa bahasa Indonesianya itu? Apa bahasa Indonesianya? Sebuah, hah? Bukan mewah, apa sih? Hah? Ya itulah. Apa ya, anak-anak muda yang pada bebas gitu. Nah, ini Allah bangga sama pemuda yang enggak begitu. Allah, Allah bangga, kagum sama dia. Allah bangga. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai kebanggaannya. Yang laki, yang perempuan, insya Allah jadi kebanggaan untuk Allah dan Rasulnya. Kalau Allah bangga, wah Rasul bangga. Insya Allah mudah-mudahan nanti orang dipilih semuanya. Jadikan kebanggaan bakal Rasulullah. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Orang itu yang berkorban untuk Allah dan Rasulnya enggak bakal disia-siain sama Allah. Pengorbanan dia bakal dihargai sama Allah. Oh, enggak bakal rugi. Dia berkorban sesuatu yang kecil, Allah gantikan lebih dari apa yang dia dambakan dan harapkan. Ya cuman namanya pengorbanan berat, tapi setelah itu kita bakal lihat. Ini namanya juga perjuangan. Kita hidup di dunia berjuang, berkorban untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah Allah berbangga, Allah bangga main orang. Insyaallah Allah bangga, Nabi Muhammad bangga, insyaallah. Waduh, banyak banget nih. Banyak macamnya. Yang belakang kebagian itu belum? Belakang kebagian juga gak tuh? Kesian yang belakang. Atur, jangan yang di depan aja semua. Ana ngajar di Wakaf Habib Salim bin Ahmad bin Jendan di Otista tiap Sabtu sore. Mungkin beberapa teman-teman sini hadir, gak bisa hadir mungkin karena kesibukannya, bisa ngikutin streamingnya, live streaming dari Radio Al-Fakhriyah bisa, dari Radio Darussalafi juga bisa. Ya, itu kita bicara panjang lebar banget tentang Al-Hubbu Fillah Wal-Bughdu Fillah. Ini enggak tahu deh, sekitar mau 35 episode kali. Panjang dan asyik. Kalau ente ikutin asyik, ente bakal lihat indahnya Islam, indahnya persaudaraan, indahnya kasih sayang karena Allah. Kalau ente ikutin, ikutin. Ya, ente bisa dapetin tuh di Darussalafi atau di radionya Al-Fakhriyah atau di webnya kita, insyaallah ada. Kalaupun belum ada, insyaallah dalam waktu dekat bakal ada yang bisa di-download. Kita ikutin dari pertama, kedua, ketiga serinya. Luar biasa indah kalam Imam Syarani, ya semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak persaudaraan bagaimana mesti kita tunaikan. Kita ini bersaudara sama teman kita, jalin persaudaraan, jalin kasih sayang, mencinta karena Allah. Enggak cuma pengakuan, ada aturan, ada persyaratan, ada hak-hak yang harus ditunaikan, kewajiban yang harus dijalankan. Tapi itu satu aja kalau dijalankan, waduh, enggak bakal pernah ada permusuhan di tengah-tengah umat Islam. Itu satu. Bagaimana di sini ada sekitar 50 hak yang wajib ditunaikan atau 60 hak. Satu kalau dijalankan udah sirna tuh permusuhan dari umat Islam. Bagaimana nih kalau semuanya dijalani? Yang bisa ngikutin, ngikutin. Ya di sini Habib Abdul Haddad bakal nyebutin secara ringkas. Di sana ada Imam Abdul Wahhab Syahroni secara luas. Sebab memang kitab yang kita bahas di Otista tentang itu secara khusus. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Allah jadikan kita saling bersaudara karena Allah. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ihdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fima a'tait, wa qina ya Rabb rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lebaran kapan? Hari Ahad insyaallah, ya. Apa kata pemerintah dari Republik Indonesia? Eh, yang punya kesempatan, kemampuan untuk berkorban daripada korban. Korban apa namanya, sapi apa kambing, terserah. Yang jelas jangan perasaan. Sapi, kambing boleh ente korbanin deh, bakal Allah dan Rasulnya. Insyaallah Allah kasih berkah. Waduh, orang tuh yang punya duit, punya kemampuan, dia pasang niat, pasang niat. Ya, dia kumpulin duitnya bakal kurban. Waduh, pahalanya gede. Nanti dijaga dari bala, dijaga dari musibah, untung dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Beb, kita anak muda pas-pasan, beb. Kerja aja masih bagus. Habis bagaimana? Alhamdulillah, enggak bisa korban, kita terima korban. Iya, terima daging nih. Jamuan dari Allah. Beb, pengen nyembelih juga, beb. Bagaimana? Kambing enggak punya, mahal, 2 juta sekarang harganya udah naik. Hah, pengen dapat berkah. Punya ayam di rumah, boleh enggak? Ya daripada kagak ada, ayam juga boleh deh. Emang boleh? Ada beberapa ulama bilang, ya bakal model kayak kita nih, pengangguran. Kagak ada lagi, ya udah deh, ayam juga boleh deh. Ibn Abbas bilang begitu. Yang kagak punya kambing, gak punya kemampuan, ayam juga boleh kan Ustaz? Iya. Apapun dah. Yang bisa disembelih, sembelih. Yang penting bukan ayam tetangga. Insyaallah Allah kasih keberkahan bakal kita. Allah Allah ya Allah. Allah Allah ya Allah. Ya Allah. Wa ahwala كجدان من مغنى سليمان بمعنى الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولدنا دحنا من سنة البارك ليلة تبس من ونحن استعلينا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولدنا دحنا من نظر منه برقى من هوى أنا من سمع أن تلمذ يخجى يا ابنا الله الله يا الله من قبل كنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولدنا دحنا أهل حضرات أهل من جربهم قد جربنا والذي عصرنا ما دروج معنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولدا داحنا من شراب المحبة وصفى ليجربنا واصطبحنا من أقداح الهوى واغتبقنا الله الله يا الله الله الله يا الله يا من أحوالنا وارحم ولدا داحنا كل من كان ينكر ذيجي يستمعنا يستمع فضلنا لاز الكتاب المبين الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولدا داحنا البيت النبي هم للكيس يا الله بهم علينا الله الله يا الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولدا داحنا بالعواف والكل منا جمل أحوالنا وارحم ولا تمتع